أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا. الله سبحانه وتعالى برفرمان setelah Allah turunkan untuk Bani Adam pakaian yang menutup aurat mereka. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian-pakaian kalian setiap kalian memasuki masjid. Aisturu auratakum 'inda shalah kulliha. Tutuplah aurat-aurat kalian ketika salat seluruhnya. Farduha wa nafluha. Baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, yang nafilah. Fa'in satraha, fa'inna satraha, karena menutup aurat tersebut zinatan lil badan, sebagai perhiasan untuk badan. Kama anna kashafaha yada'ul badan qabihan musyawihan musyawaha. Sebaliknya, sebagaimana meninggalkan pakaian atau tidak memakai pakaian akan membuat badan itu jelek, tidak bagus, musyawah, tidak indah, yang semisalnya, semakna dengan itu. Wa'tamal anna al-murad bi-zina huna ma fawqa dhalik min al-libas al-nadhif al-hasan. Ada makna kemungkinan yang berikutnya yang dimaksud dengan az-zina, perhiasan di sini, yang lebih daripada sekedar pakaian, yaitu pakaian bagus, yang indah, yang rapi, yang bersih. Wabihadal amr bisatr al-aurat as-salah. Tetapi intinya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menutup aurat ketika sholat. Wabisti'amal at-tajammul fiha, dan juga menggunakan perhiasan keindahan ketika dalam sholat. An-nadhafatu sitrah, as-sitrah min al-adnas wal-anjas. Dan membersihkan penutup dari kotoran dan najis. Maqal, kemudian Allah berfirman setelahnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dari apa yang Allah berikan rezeki, dari perkara thayyibat kepada kalian, wa la tusrifu. Janganlah kalian melampaui batas. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشر fil ma'kulat allazi yadhurru bil jism. Berlebihan bisa saja maknanya ziyadah 'ala al-qadr al-kafi. Berlebihan menambah dari kadar yang cukup. Nah, badan berlebihan di dalam makanan yang akan membahayakan badan. Wa imma ayyakuna bi ziyadati taraf, atau berlebihan yang dimaksud di sini adalah ziyadatu taraf, tambah kemewahan dari makanan. Makan daging, makan ini, makan itu, jenisnya banyak, ditambah jenisnya. Ya, daging kambing belum, daging onta masuk, daging sapi masuk lagi, dan lain sebagainya. Terus ziyadatu taraf, berlebihan di dalam kemewahan makanan. Wa tanawwu' al-ma'kulat wal-masyarib wal-libas, berbagai macam di dalam makanan, minuman dan pakaian. Wa imma bitajawuz al-halal ila al-haram, atau berubah al-israf, bisa saja masuk melampaui batas di dalam perkara yang tadinya halal menjadi haram. Ini israf, berlebihan. Yang tadinya halal boleh, tapi sudah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya dialah Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan melampaui batas. Inna syaraf yubghidhuhu Allah. Karena berlebihan dan melampaui batas adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Wa yadhurru badan al-insan wa ma'ishatah. Berlebihan akan membahayakan badan manusia dan kehidupannya. Atainau rubbama addat bihil hal ila ayajiz amma yajib alaih minan nafaqat. Sampai-sampai bisa saja dia tidak mampu melakukan sesuatu yang wajib baginya dari nafaqat. Fabihadzal ayat al-karimah, sehingga pada ayat yang mulia ini, al-amr bitanawil al-akal wa-syurub wal-nahi anin tarkihima wa'anin israfihima. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan dan minum, dan larangan dari meninggalkan keduanya, juga larangan tidak boleh berlebihan di dalam makanan dan minuman. Ini perintah untuk makan dan minum, hukum asalnya. Disuruh, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang berpuasa sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Ya, kalau dalam Islam hukum asalnya diperintahkan makan dan minum. Tapi ada sekelompok manusia di sana hanya berpuasa saja, tidak makan, tidak minum, tidak sahur, tidak berbuka. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dia berpuasa terus. Ini yang tidak beragama, yang jauh dari petunjuk agama Islam, dari hawa nafsu dia, waliyadzubillah. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.